kelabahan, cemburu buta. Yang suci bisa dikotori oleh mimpi. Kata-kata tidak bisa merubahmu. Bujur ayu kau anggap hanya palsu. Aku bagai terjemah.